الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Pelajaran kita dalam usul iman memasuki bab baru, yaitu bab al-iman bil qadar. Bab ini adalah salah satu abwab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah terkait usul al-iman. Kita pernah membahasnya dalam pelajaran kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, dan malam hari ini kita akan melewatinya lagi. Al-muallif rahimahullah setelah menyebutkan bab al-iman bil qadar, beliau setelah itu menyebutkan mabahis, beberapa pembahasan-pembahasan terkait rincian al-iman bil qadar, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keberadaan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepastiannya. Kemudian disebutkan al-mabahis tersebut atau rincian pembahasan tentangnya. Lebih dari 10 pembahasan yang beliau sebutkan dalam bab ini. Namun pada malam hari ini, sebagai mukaddimah, pembahasan kita tentang al-iman bil qadar kita tentunya berharap keimanan kita kepada takdir membuahkan samarat tayyibah, berbagai bentuk buah yang baik yang nampak dalam keimanan kita dan nampak kepada amal ibadah kita, nampak kepada sikap-sikap kita dalam keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu ana pribadi dan antum semuanya bahwa pelajaran keimanan terhadap takdir membuahkan hasil-hasil yang positif, tidak hanya sebatas tambahan wawasan ilmu yang kita baca, kita hafal dan kita tulis. Tapi harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membantu kita semua untuk pelajaran yang kita kaji pada semua bentuk pelajaran, terkhusus tentang al-iman bil qadar, membawa hasil yang positif. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Ketahui bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu daripada rukun iman yang 6 yang tidak ditolerir seorang muslim kecuali dengan beriman kepadanya. Tidaklah seorang muslim dinyatakan sebagai muslim yang mukmin kecuali dia beriman kepada catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pada malam hari ini kita membahas tentang rincian pembahasan para ulama ahli sunnah tentang keimanan kepada takdir. Namun lebih saya tekankan pada malam hari ini sebuah nasihat untuk saya pribadi, kemudian untuk antum semuanya, bahwa keimanan kepada takdir Allah, catatan-catatan takdir yang telah mendahului segala sesuatu sebelum diciptakannya, melahirkan berbagai buah positif darinya. Di antara buah positif itu adalah yang juga akan disebutkan oleh penulis kitab ini, Al-Allam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yaitu halawatul iman. Seorang mukmin yang beriman kepada catatan takdir, bahwa semua terjadi dengan ketentuan takdir, dan segala sesuatu yang tidak ditentukan, tidak tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan terjadi, adalah ketika seorang beriman dengan keimanan ini akan merasakan indahnya keimanan dan manisnya iman. Hal ini disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu ketika mewasiatkan kepada putranya dengan wasiat yang indah pada detik-detik menjelang kematiannya, dari putranya yang bernama Al-Walid bin Ubadah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada ayahnya, "Ausini, wasiatkanlah kepadaku wahai ayahku, sudah menjelang sakaratul maut." Nah, maka Ubadah bin Shamit menyatakan kepada putranya ini dan yang ada di sekitarnya, "Qala fa ajlisuni, dudukkanlah aku." Tadinya dia berbaring di atas pembaringannya, kemudian meminta untuk didudukkan kepada yang ada di sekitarnya. Setelah didudukkan, maka Ubadah bin Shamit mengatakan, "Ya bunayya, lan tajida ta'mal iman had walan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Wahai putraku, sungguh engkau tidak akan mendapatkan, menemui manisnya keimanan, indahnya keimanan, lezatnya keimanan, sampai atau tidak pula engkau akan sampai pada posisi keilmuan tentang Allah yang sebenarnya, keilmuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaannya, tentang sifat-sifatnya yang agung dan mulia, tentang kebesarannya, sampai engkau benar-benar beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Seorang yang benar-benar beriman bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah takdirnya, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang tersisa satupun, beriman dan yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan ketika terjadinya, dan kalau terjadi bagaimana proses kejadiannya, dia benar-benar beriman dan yakin bahwa kehendak Allah untuk mewujudkan catatan takdir tersebut adalah mutlak, tidak terbatasi oleh apapun, tidak terbatasi oleh kehendak manusia manapun, tidak pula terbatasi kehendak Allah oleh kekuatan manusia manapun, sebesar dan sebanyak apa kekuatan tersebut, tidak akan mampu mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. ini barakallahu fikum, keimanan kepada takdir, yang dengan itu tadi Allah akan menciptakan dan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya tanpa batas apapun. Maka dia akan merasakan indahnya iman, lezatnya keimanan. Dilanjutkan dalam wasiat Ubadah ibn Samit kepada putranya ini, betapa indahnya wasiat seorang ayah kepada putranya yang tidak sibuk untuk memikirkan dunia atau mewasiatkan harta bendanya, warisannya, tapi yang dipikirkan oleh sang ayah adalah keimanan putra putrinya, keimanan anak-anaknya. Maka Ubadah ibn Samit menyatakan dalam wasiatnya, dalam lanjutan wasiatnya ini, annama asabaka lam yakun li khuti'ak wa annama akhta'ak lam yakun li usibak. Dan ketahui bahwasanya segala sesuatu yang dicatat dalam takdir akan menimpamu tidak akan meleset. Kemiskinan, musibah, penyakit, kematian, hilangnya anak, hilangnya ayah, hilangnya saudara, berkurangnya mata pencarian, hilangnya penghasilan, kesenangan, kesehatan, keimanan, dan semuanya, bahwa kalau Allah sudah mencatat akan menimpa dirimu, tidak akan meleset, tidak akan terhindar. Dan sebaliknya, annama akhta'ak lam yakun liusibak, segala sesuatu yang Allah tentukan untuk tidak menimpa dirimu pasti tidak akan menimpa. Maka seorang yang beriman kepada catatan takdir khairihi wa syarrih, baik takdir, catatan takdir yang baik, keimanan, keislaman, keistiqomahan, kekokohan akidah, kesehatan, dan berbagai kebaikan lainnya di dunia maupun di akhirat nanti yang berujung kepada jannah Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau catatan takdir yang buruk, penyakit, kemiskinan, hilangnya penghasilan, hilangnya saudara, anak, suami, istri, nah, atau wal'iyadu billah, musibah dalam bentuk kekafiran, penyimpangan, kemunafikan, kemaksiatan, yang berakhir ujung-ujungnya puncak daripada kejelekan itu adalah azabun nar dan kekekalan di dalam an-nar. Semua itu kata Ubadah ibn Samit dalam wasiatnya, yang wasiat itu beliau dapati dari pelajaran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau itu sudah dicatat oleh Allah untuk tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Walaupun manusia memaksakan agar itu menimpa dirimu, enggak akan bisa. Seorang yang beriman kepada takdir dengan bentuk seperti ini khairihi wa syarrih, dia akan merasakan iman itu indah, manis. Di antara bentuk buah yang positif di balik keimanan seorang hamba kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak putus asa dan tidak berbangga. Tidak putus asa ketika ditimpa oleh musibah atau kegagalan, dan tidak pula berbangga, sombong, merasa kuat, merasa berhasil ketika mendapatkan apa yang dia cita-citakan atau mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah pada diri-diri kalian atau kepada negeri kalian, pada diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, penghasilan kita, pekerjaan kita, teman kita, kesehatan kita, menimpa kepada keimanan kita, menimpa kepada amalan kita, dakwah kita, pendidikan kita, dan semuanya. Atau menimpa kepada negeri kalian, malapetaka, bencana, dan berbagai bentuk musibah menimpa negeri. Tidak lain semua itu, kata Allah, telah tercatat dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan semua itu. Dan itu, kata Allah, semuanya adalah mudah dan ringan bagi Allah, tidak berat untuk menentukan semuanya, ya, kemudian merincinya peristiwa demi peristiwa dengan kehendaknya atau masyiahnya yang mutlak. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Tidak sulit, tidak rumit bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Qawi. Dialah Allah yang maha berilmu, yang maha melihat, maha mengetahui, maha kuat, maha berkehendak Allah, maha kuasa. Tidak sulit dan tidak rumit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Demikian itu kata Allah, likai la ta'asau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa, pesimis, malas melangkah, berbuat baik, berbenah akibat kegagalan yang menimpa kalian. Terlalu lama bersedih, terlalu lama meratapi atau menangisi musibah yang menimpanya, sehingga tidak bangkit berbuat, berbangkit untuk berbenah, untuk berbuat baik, bertakwa, beribadah, beramal saleh. Wala tafrahu bima atakum. Dan demikian itu pula kata Allah, keimanan kepada takdir itu semua dalam rangka agar kalian tidak berbangga terhadap keberhasilan yang kalian raih. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong, berbangga diri, meraih keberhasilan dalam berbagai hal. Meraih keberhasilan dalam ilmu, Allah berikan kepadanya ilmu, dia beriman ini karena takdir Allah, bukan karena kemampuan yang ada pada dirinya atau upaya dan usaha yang dia lakukan. Murni Allah menghendakinya. Ketika Allah berikan kepadanya kesehatan fisik, dia yakin ini kalau bukan karena Allah, saya tidak mendapatkan, tidak punya ini. Begitu juga keberhasilan dalam bidang-bidang lainnya, diberi oleh Allah dalam catatan takdirnya, dia sebagai orang yang saleh, beramal saleh, beribadah kepada Allah, seorang yang berakidah dengan akidatus salaf, dia tidak berbangga, tidak terbetik di hatinya bahwa ini semua adalah hasil dari jerih payahnya. Tapi dia selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada takdir akan memunculkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal dalam apa yang akan dia lakukan ke depan, dalam keputusan yang sudah dia ambil, kebijakan yang sudah dia pilih. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memilih untuk beriman dengan iman yang terbimbing berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memilih untuk berakidah dengan akidah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, akidatus salaf, beribadah dengan cara ibadah mereka, bertawakal kepada Allah dengan segala apa yang akan terjadi, konsekuensi apapun yang akan muncul, karena dia beriman pada takdir. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada catatan takdir dengan cara beriman yang benar, tapi yang setengah-setengah, yang ada ragu-ragu, yang dijadikan oleh dia sebagai tolak ukur adalah materi duniawi, keberhasilan yang dia jadikan sebagai harapan itulah keberhasilan duniawi, keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan harta dan yang lainnya, sulit baginya untuk menjadi seorang yang bertawakal ketika menyatakan dirinya sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Dan ini semua dalam proses, dalam proses yang sudah Allah kehendaki, untuk kemudian akan terpisahkan dan terpilahkan mana di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dengan cara beriman yang hak dan siapa yang tidak. Dan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata poin-poin keimanan ini bukan sebuah ilmu dan pelajaran yang tersimpan dalam buku yang tidak menuntut amal atau tidak akan terjadi. Nah, itu sebuah kepastian sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian ini akan masuk surga, masuk jannah Allah, sementara belum datang kepada kalian, belum menimpa kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian ketika mereka beriman, ketika mereka menyatakan dirinya sebagai mukminin? Sungguh telah menimpa kepada orang-orang beriman sebelum kalian al-ba'sa wadh-dharra, kefakiran, kemiskinan, musibah. Wazulzilu, dikoncang jiwa mereka akibat ancaman-ancaman musuh, teror-teror musuh, manuver-manuver dan makar-makar kuffar. Sampai-sampai karena dahsyatnya itu semua, jadi miskin mereka karena tidak sempat untuk mengurus dunia, mengurus keimanannya, menjaga, memelihara keimanannya, dijaga dari segala yang merusaknya, dari akhlak yang merusaknya, dari akidah yang mengotorinya, dijaga demi menjaga iman, sampai-sampai mereka menjadi orang-orang yang miskin demi menjaga dan menyelamatkan akidah. Tidak sempat lagi dia membenahi dunianya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit fisiknya. Wazulzilu, dan dikoncang jiwa mereka dengan berbagai ancaman-ancaman dari kuffar dan munafikin. Sampai-sampai seorang rasul yang diutus dan orang-orang yang beriman bersama para rasul itu menyatakan ketika dahsyatnya ujian tadi, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kembali lagi, keimanan seseorang dan tingkat keilmuan seseorang menentukan untuk menilai apa maksud daripada nasrullah, pertolongan Allah. Dia bayangkan kemenangan, kejayaan, kesuksesan menghadapi musuh-musuhnya. Menang, menang, menang, menang dan menang, sukses, sukses, sukses dan sukses. Itu yang ada di benak orang-orang yang lemah tingkat keimanannya. Ternyata sejarah membuktikan tidak demikian. Berapa banyak Nabi Allah yang terbunuh? Berapa banyak as-salihin al-mujahidin yang tidak meraih kemenangan di muka bumi dalam bentuk hancurnya kaum kufar dan munafikin? Pasti akan datang menimpa kita kalau kita jujur dalam keimanan. Pasti akan menimpa kita kalau kita jujur di dalam akidah. Ujian-ujian. Dan itu semua sudah ada catatan takdirnya. Siapa yang lolos, selamat, melewati ujian demi ujian dan mengakhiri hidupnya dengan istiqamah, dan siapa yang sebaliknya. Semuanya sudah ada dalam catatan takdir. Dan kita beriman kepada Allah, sekaligus seorang yang beriman kepada catatan takdir akan semakin memperbanyak doa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan dirinya dan dari kejelekan amalannya, berlindung kepada Allah dari segala kejelekan. Akan berdoa dia terus dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita termasuk orang yang gagal mendapati ujian. Allah memberitakan di dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, antara lain di dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah wala in jaa nasrun mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allah bi'a'lama bima fi suduril alamin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara manusia ada orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, mukmin. Kita berpegang teguh dengan akidah yang lurus dengan lisannya. Namun ketika datang tantangan dan ancaman atau gangguan dan siksaan dari manusia, enggak sabar dia, dan akhirnya dia memposisikan gangguan manusia, teror manusia, makar manusia tadi bagaikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara dan sejajar. Azab Allah menjadikan orang yang beriman takut untuk jatuh kepada kekafiran, jatuh pada kemunafikan, jatuh pada kemaksiatan, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang satu ini, yang telah mengucapkan iman dengan lisannya, namun ketika ada ancaman manusia, teror manusia, gabungan manusia untuk mencelakakan dirinya atau negerinya, dia posisikan ancaman dan gangguan manusia itu sama dan setara seperti azab Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia menjual keimanannya, dia menjual keistiqomahannya, dia menjual akidahnya hanya untuk sesuatu duniawi yang dia pertahankan, dia ambisikan. Anak, istri, rumah, pekerjaan, sawah, kebun, perdagangan yang dia pikirkan. Dengan kata lain, Allah jelaskan dalam ayat berikutnya nanti, wala ya'lamannal munafiqin. Sehingga dengan itu Allah benar-benar tahu siapa yang beriman dan siapa yang munafikin. Allah lanjutkan ciri-ciri manusia seperti ini. Dengan keluasan ilmunya Allah mengabarkan kepada kita jenis hamba-hambanya yang seperti ini. Namun kata Allah, ketika datang nasrun mir rabbika, ketika datang pertolongan dan kemenangan yang datang dari Rabbmu, menang, jaya, berhasil menumpas kekuatan lawan, di saat itu buru-buru dia mengatakan, inna kunna ma'akum, Sesungguhnya kami sejak dahulu telah bersama kalian. Satu akidah kita. Kita kawan. Kapan ini diucapkan? Ketika kemenangan datang. Tapi ketika ancaman demi ancaman, teror demi teror, pameran kekuatan demi kekuatan ditampakkan dan ditampilkan, ciut nyalinya dan mulai dia melenceng. Meninggalkan iman, meninggalkan akidah, meninggalkan ibadah. Awalaisallah bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah adalah zat yang maha tahu terhadap apa yang tersembunyi di balik dada-dada manusia, di dada kita ini? Kita beriman kepada takdir, kita takut ujian menimpa kita. Kita semua takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian menimpa kita, dan kita termasuk orang-orang yang menjadikan ancaman manusia sama dan setara dengan ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih keimanan itu tidak ada konsekuensi yang muncul, maka berjalan dengan tenang dan nampak baik di permukaan. Ayat ini kata mufassirin sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhih khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman sudah, tetapi ibadah dia dan keimanannya ada di tepi jurang. Ada di tepi jurang. Kalau kebetulan bisa dia beriman, bisa dia berkomitmen untuk berpegang dengan akidah dan manhaj yang lurus, datang kepadanya kebaikan-kebaikan, datang kepadanya dukungan, datang kepadanya rizki, penghasilan yang cukup, sehat, dan seterusnya, itma'anna bih, tenang dia. Wah, nikmat inilah keimanan ya ikhwan. Inilah wahai teman-temanku, buah daripada keimanan. Dia mengajak orang untuk beriman. Dia menghimbau manusia untuk beriman seperti keimanannya dan beribadah dengan cara ibadahnya. Tapi kata Allah, wa in asabathu fitnah, kalau ternyata yang datang kepadanya adalah ujian dan bala, musibah, karena beriman jadi miskin, karena beriman dicemooh manusia, karena berakidah dengan akidah yang lurus diancam, diteror oleh manusia, inqalaba ala wajhi, berbalik dia, khasirat dunia wal akhirah, sungguh dia telah rugi, kerugian dunia dan kerugian akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Ketika kita beriman kepada takdir, semua sudah dicatat oleh Allah. Apa yang akan menimpa diri kita, menimpa saya dan antum, menimpa istri kita dan istri antum, menimpa anak-anak kita dan anak-anak antum, orang tua kita dan orang tua antum. Ketika kita beriman, memunculkan rasa takut kepada Allah yang terus menyelimuti diri kita, sekaligus menimbulkan dan memunculkan rasa pengharapan yang tinggi, ar-raja, kepada Allah untuk dilindungi dari kemunafikan, dari kekufuran, dari dalalah, dari penyimpangan, dari kemaksiatan. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana salah satu ayat yang disebutkan oleh penulis, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan amalan perbuatan kalian. Apakah keimanan ataukah kekufuran? Apakah kejujuran ataukah kemunafikan? Apakah ketaatan ataukah kemaksiatan? Semuanya sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan terus berharap, ya Allah, jauhkan kami dari berbagai keburukan, jauhkan kami dari kekufuran, dari kemunafikan, dari kemaksiatan. Dia akan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keimanan seorang kepada takdir apabila sudah lemah, dia terlalu percaya diri, dia terlalu yakin bahwa semua itu akan diraih dengan upaya, upaya, upaya, upaya, akan diraih dengan adanya dukungan, dukungan, dukungan. Ketika tidak ada dukungan, pesimis. Ketika tidak ada teman, lemah imannya. Maka dari pelajaran yang insya Allah kita akan pelajari pada kajian-kajian berikutnya terkait al-iman bil-qadar, kita berharap Allah menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan iman, membuahkan amal, membuahkan kejujuran, menjauhkan kita dari kemungkaran, dari kemunafikan, dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.